Mitra Bisnis Pas FM Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Solo, dan Yasik FM Jogja ya. Oke, kita ngomongin marketing bola nih. Jadi apa yang Anda ingin tanyain ke Bang Kavi, langsung aja kirim SMS ke 0816-924-924, cantumkan nama dan kota Anda. Telepon di 633-9160 ya, atau bebas pulsa 0810 Pas FM. Karena kita ada bingkisan atau cendera mata dari Kavi's Break, ada buku, ada t-shirt keren untuk Anda. Jadi jangan lewatkan ya. Bang Kavi, kalau ngomongin marketing bola ini pasti orang dengar namanya aja, terus tadi Bang Kavi bilang yang nonton aja ada, wah, fansnya miliaran gitu ya, 4 miliar. Yang penonton TV-nya bisa mostly sampai 50 miliar juga penontonnya. Dan ini kalau ngomongin ekonominya juga size-nya gede banget ya, Bang. Iya, makanya itulah sebabnya yang mensponsor ini hanya perusahaan-perusahaan besar. Dan kemarin saya dengar teman saya yang punya kafe gitu loh, itu kalau mau nonton bareng aja itu harus bayar royalti yang jutaan gitu loh. Wow. Jadi kalau Anda punya kafe atau punya restoran mau menyelenggarakan nonton bareng, itu Anda bisa ditangkap polisi loh kalau kakak punya izin. Jadi Anda harus bayar royalti. Padahal banyak juga tuh ya kalau teman-teman kecil ya, Bo. Kan enggak tahu. Makanya ini size ekonominya menjadi sangat interesting bola ini ya. Contoh misalnya klub-klub di Eropa itu umumnya pada tajir semua. Jadi Anda bisa bayangkan ya, royaltinya saja dari English Premiership, misalnya klub-klub bola di Inggris misalnya, itu mendapatkan 50 juta US dollar per tahun tiap klub loh. Ya. Dan kemudian belum lagi kalau royalti yang dari hal-hal yang lain itu 20 juta US per tahun gitu loh. Dari penjualan karcis saja, klub beken seperti Manchester United dan Liverpool, dalam setahun juga mereka bisa mengantongi penghasilan di atas rata-rata 50 juta US dollar setahun. Jadi, Anda bisa lihat dari situ aja mungkin penghasilannya sudah mencapai di atas 100 juta US dollar, belum merchandise-nya segala macam dan transfer pemain. Wah, itu gede banget gitu loh. Jadi kalau Anda bisa lihat ya, transfer pemain itu rata-rata antara 40 juta hingga 150 juta US dollar. Jadi kan edan luar biasa gitu. Nah, itu makanya jadi kagak heran misalnya beberapa entrepreneur seperti Malcolm Glazier gitu loh, yang memiliki Manchester United, Tom Hicks dan George Gillett pemilik Liverpool, dan Randy Lerner yang memiliki Aston Villa, itu semua adalah investor-investor papan atas gitu loh, yang memang tertarik dan tidak lagi ragu-ragu untuk menginvestasikan duit mereka di bola. Kayaknya nggak habis-habis ya duitnya tuh ada terus. Karena ini di samping masalah prestige gitu loh ya, itu juga sesuatu yang sangat menarik. Dan yang mungkin yang salah satu yang menghebohkan adalah bapak bekas Perdana Menteri Thailand, Thaksin, ketika dia membeli Manchester City gitu loh dengan sekian gitu loh. Tapi kemudian ketika dia menjualnya kepada investor di Timur Tengah gitu loh, itu dia mendapat untung sekian juta US dollar gitu loh. Jadi orang-orang melihat, wah, ini daerah yang memang menghasilkan duit gitu loh. Dan menurut saya ini ya, mestinya karena kegandrungan orang bermain bola dan segala macamnya, mestinya bola di Indonesia harusnya tumbuh subur, bukan hanya dari suka dan tidaknya gitu loh, tapi juga mungkin dari sesuatu yang benar-benar yang profesional. Jadi klub kan kalau kita dengerin klub bola di Indonesia itu kadang-kadang sedih gitu loh, karena duitnya terbatas, nggak punya duit dan seterusnya, dan harus mendapatkan subsidi dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Nah, mungkin harus dipikirkan bahwa mungkin manajemen bola kita gitu loh itu harus dirubah. Masa sih kita nggak bisa seperti negara-negara kecil lagi? Negara-negara kecil yang banyak tuh yang sangat miskin, yang tidak memiliki kekuatan ekonomi sebesar kita, itu bisa masuk ke Piala Dunia gitu loh, dan menampilkan sesuatu yang impresif gitu loh. Gak tahu deh tuh uang miliaran Indonesia kemana larinya ya. Kapan giliran kita untuk maju ke pentas dunia? Iya, makanya Deddy Miswar bilang sama saya, dia bilang di film Nangka Bonar jadi dua, dia bilang sama saya lah itu, bahwa mestinya ya Indonesia juga harus rajin membangun lapangan sepak bola gitu loh, sehingga murid-murid sekolah gitu loh ya, itu bisa berlatih bola dengan baik gitu loh. Kalau enggak, kalau kagak ada lapangan sepak bolanya, dia mau main bola di mana? Dan terutama kebanyakan dari sekolah-sekolah kita itu tidak memiliki lapangan sepak bola. Iya, setuju bang. Kita ke penelpon dulu, ada Pak Henry, selamat sore. Pak Henry putus ya? Putus sambung lagi ya Pak ya. Lanjut bang, ini ada pertanyaan dari Pak Safril di Bandung. Event Piala Dunia yang 4 tahunan tapi menjadi suatu bisnis yang bagus, siklus 4 tahunan, kira-kira bisnisnya apa aja nih bang yang cocok? TV, pertama sih televisi. Hore, baru ini gue ngeliat Bang Kavi belibet. Pertama sih televisi. Jadi televisi gila deh, itu sangat luar biasa. Jadi dulu tuh banyak sekali nih pengusaha-pengusaha yang televisi gitu loh. Dia bilang, wah dulu pokoknya zaman badminton gitu loh ya, televisi laku. Tapi sekarang badminton udah kagak lagi, jadi mereka bilang pas bola aja nih gitu loh. Tapi emang bener sih bang, lihat tuh banyak banget yang langsung pada beli TV baru. Bela-belain cuma buat nonton loh. Iya. Ya, jadi mereka merasa terganggu kalau TV-nya nggak perfect gitu loh, TV bola ini gitu loh. Jadi televisi tuh udah luar biasa gitu. Ya kan ini. Terus apa lagi bang? Dan yang berikutnya adalah semua yang berhubungan dengan infrastrukturnya, mulai dari antena dan seterusnya. Tetapi juga yang menarik adalah bahwa camilan gitu loh, di camilan di ini kemarin saya berbicara dengan teman-teman itu ternyata ini. Jadi Anda bisa bayangkan ya, emangnya nonton bola begitu aja, kan gak mungkin dong, pasti ngunjem sesuatu gitu kan, entah itu keripik, entah itu kacang, entah itu mie instan gitu, apa aja sih yang diembat gitu loh. Oke, kira-kira itu ya Pak Safril ya, siap-siap nanti menunggu 4 tahun mendatang, atau kalau gak setiap tahun juga ada kok pasti Liga-Liga Indonesia ya bang ya. Betul. Ya udah kalau gitu kita undang lagi untuk Anda, silakan SMS di 0816-924-924. Sertakan nama dan kota Anda, karena kita akan berikan merchandise ala Kavis Break untuk Anda. Telepon juga kita akan buka nanti di 633-9160 dan bebas pulsa di 0810 PAS FM. We'll be right back.